di dalam hariku, dalam luka tawaku bersamamu. Dalam waktu yang berlalu, hadirmu tenangkan setiap pesah jiwaku. Menjalani sang biru, meski kan kau jauh, hati bersama. Kau yang selalu ada dalam setiap lelah, tegarkan hati yang lemah, balutkan luka, tenangkan sang jiwa. Sahabat.